Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal muslimun wal muslimat para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah dan agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, fa ammal kafiru fa yaqulu ha ha la adri. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan ha ha. Aku tidak tahu, tidak bisa menjawab sama sekali. Hingga akhirnya mereka pun disiksa dengan siksaan kubur. Adapun golongan yang ketiga disebutkan di dalam hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan di dalam Sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ammal munafiqu wal murtabu fayaqulu sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu." Adapun orang-orang munafik ataupun orang-orang yang mereka ragu dengan kebenaran agama Islam ini, mereka hanya mengatakan sami'tun nasa, aku dahulu mendengar manusia, yaqulu syai'an, berkata tentang sesuatu ini dan itu. Faqultuhu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan. Tidak bisa menjawab dengan benar. Fal'iyadu billah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijadikanlah tiga pertanyaan ini sebagai tiga landasan pokok bagi seorang muslim. Di mana agar supaya kita bisa menjawab tentunya pelajarannya tatkala kita masih hidup, bukan ketika kita sudah masuk liang kubur. Nah, Oleh karena itu, kita selalu mewaspadai diri-diri kita dari sifat kebodohan tidak mengerti ilmu agama. Tentunya ketika seorang menyadari, maka dia akan menundukkan sayap kebesarannya, akan menundukkan baju kehormatannya, dia tanggalkan untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian mencari keridhoannya, mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam pembahasan kita kali ini akan membahas tentang dinul ma'rifatu dinil Islam, mengenal tentang agama Islam. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ma lam ya'rif syai' adahu. Orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan menjadi senang memusuhi sesuatu tersebut. Seorang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan memusuhi atau menjadi musuh sesuatu tersebut. Maknanya yang akan kita pelajari, apakah itu Islam? Seorang tatkala tidak mengenal Islam dengan benar, seorang tatkala tidak mengerti apa itu Islam secara hakiki, maka tatkala dinampakkan kepada mereka, didatangkan, diarahkan, dan didorong, dipanggil untuk kembali kepada Islam, mereka justru memusuhi karena tidak mengenal hakikat apa itu Islam. Maka marilah kita mendengarkan penjelasan beliau al-muallifu rahimahullah dalam kitab Salasatil Usul. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala al-aslu tsani, pokok yang kedua, yakni ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'rifatu dinil Islam, agama Islam, bahasa Arabnya dinu al-Islam. Apa itu ad-din? Naam. Ad-din di dalam Al-Quran datang dengan beberapa makna. Di antaranya makna adalah agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya ad-din, bahasa Arab, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan Allah menegaskan pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah menyatakan, "Famay yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari ghairul Islam, selain Islam, dinan, dia jadikan sebagai din, dia jadikan sebagai din, maka tidak akan Allah terima darinya, dan dia termasuk nanti di akhirat golongan orang-orang yang merugi. Apa makna din? Yang itu kalau kita sering mendengar agama Islam. Din di dalam bahasa Arab diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiah. Beliau mengatakan, ad-dinu at-ta'atu wa tauhidu wa jami'u ma yuta'abbadu bihi. Yang namanya din adalah at-ta'at. Din atau agama kandungannya adalah ketaatan. Wat tauhid, dan bertauhid mengesakan Allah. Wa jami'u ma yuta'abbadu bihi, dan seluruh perkara yang kita mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dengannya. Itu namanya ad-din. Itu namanya ad-din, yakni agama. Jadi agama Islam, ad-din adalah at-ta'at, ketaatan, at-tauhid, mentauhidkan Allah, dan segala apa yang kita mendekatkan diri, beribadah kepada Allah dengannya. Itu yang namanya ad-din. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyatakan dalam bab ini, ma'rifatu dinil Islam. Kita hendak mengetahui, mengenal tentang Islam. Mengenal tentang din, ketaatan, tauhid, dan juga seluruh apa yang kita beribadah kepadanya yang disebut Islam tadi. Namun bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalil. Seorang mengenal Islam harus didasari dengan dalil. Naam, harus didasari dengan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, di sana beliau menyatakan, menerangkan tentang ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yakni ma'rifatud dini bil adillah. Ae maknanya, anna ma'rifata dinil Islam, bahwasanya seorang yang ingin mengetahui hakikat ketaatan, hakikat tauhid, dan juga peribadatan di dalam agama Islam, la takunu bitaklidi au takunu bitaharrus. Naam, an min indil insan. Naam, barakallahu fikum. Ucapan beliau bahwasanya kita mengenal agama Islam ini harus dengan dasar dalil. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengenal ketaatan, mengenal bentuk-bentuk peribadahan di dalam agama Islam ini tidak boleh dengan taklid. Dengan apa? Taklid. Taklid itu apa? Bebek ikut-ikutan. Bebek ikut-ikutanlah kulon derek mawon. Sing penting tukurek gambar kucing. Apa? Kulon derek saking winking terus. Nah, ini tidak demikian ya. Namun seorang di dalam beragama tidak boleh taklid. Au takunu bitaharrus, bitakharrusi min indil insan, atau dengan mengarang-arang, membuat kedustaan-kedustaan dari sisi manusia. Menurut saya demikian, pasnya begitu, cocoknya begini, apiknya kayak ngaten. Ini tidak demikian di dalam beragama. Ad-din, yang namanya din, kalau din itu artinya tadi ketaatan, dinul Islam, la budda lahu min adillah, harus ada padanya dalil. Dalil apa itu dalil? Dalil adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kepada tujuan. Nah, ini dalil. Kalau tujuan kita yang kita cari adalah agama, yang kita cari adalah ketaatan, yang kita cari peribadahan kepada Allah, maka yang bisa menunjukkan untuk sampai kepada sana, kita menyatakan ini ketaatan, ini ibadah, ini sampai kepada Allah, adalah minal kitabi wasunnah, dari kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, inilah dalil. Jadi kita mengenal agama Islam ini harus dengan dasar Al-Quran dan sunnah. Diterangkan oleh beliau, Ammal insanu alladzi la ya'rifu dinahu. Adapun orang yang tidak mengenal agamanya dengan dalil, wa innama yuqallidun nas, hanyalah dengan sekedar ikut-ikutan kepada manusia. Maka wa yakunu im'atan ma'an nasi, sehingga orang tersebut yang penting mengalir bersama manusia. Manusia berjalan ke utara, kita ikut ke utara. Manusia berjalan ke selatan, kita ikut ke selatan. Manusia berdiri, kita ikut berdiri. Manusia duduk, kita ikut duduk. Maka yang seperti ini, kata beliau, fahadha lan ya'rifad dina. Maka orang yang modelnya seperti ini, tidak akan dia mengenal agama Islam dengan benar. Nah, tidak akan mengenal agama Islam dengan benar. Nah, wahariyun, kata beliau, dan sangat pantas bihi atasnya, annahu idza su'ila anhu fil qabri, kalau dia nanti ditanya di kuburan, an yakul, dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu, sami'tu nasa yakulu syai'an, aku dahulu mendengar manusia mengatakan sesuatu, fakultuhu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan. Nam, sing sopo nandur panen. Di dunia dia tanamannya sekedar ikut-ikutan. Nam, ikut dengan apa yang ada di atasnya manusia. Ngeli bahasa kita. Ngeli. Maka yang seperti ini, kata Syekh, lan ya'rifa dinahu. Orang yang modelnya seperti itu, ngalir ke sana, ngalir ke sini bersama manusia, tidak melihat ada dalilnya atau tidak. Nah, maka yang seperti ini tidak akan bisa pernah orang tersebut mengenal agama Islam dengan benar. Karena patokan mereka, yang penting kita mengalir bersama manusia. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh ditegaskan, fawajibun, maka wajib alal insan, atas seorang manusia, an ya'rifa dinahu bil adillah, untuk mengenal agamanya dengan dalil-dalil. Kalau bicara agama, dalilnya apa? Minal kitabi wa sunnah, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Wala ya'rifu hadha, wala yu'rafu hadha, dan tidaklah bisa dikenal Al-Quran dan Sunnah ini, arahannya mau kemana, illa bita'allum, kecuali kalau orang tersebut mau belajar. Mau belajar. Sehingga di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu agama ini merupakan kewajiban yang sangat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Maka talabul ilmi, mencari, belajar itu namanya mencari, dikatakan talab, mencari ilmu agama. Ini adalah fariidhatun, kalau wajib, sekedar wajib, bahasa Arabnya fardun. Apa? Fardun. Kalau fariidhah ini adalah shighah mubalaghah, ditambahi huruf ya, fariidhatun. Dalam kaidah bahasa, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Ditambahnya huruf ini kadangkala memberikan faedah, ditambah artian makna. Sehingga fariidhatun maknanya sangat-sangat wajib. Nah, kalau sekedar fardun sudah wajib. Fariidhatun betul-betul kewajiban yang ditekankan atas seorang muslim dan muslimah. Kenapa demikian? Karena kita harus membangun agama ini di atas dalil. Nah, di atas dah dalil. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau menerangkan bahwasanya prinsip yang ketiga ini yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil. Nah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Kenapa kau harus dengan dalil? Karena yang namanya agama, ad-din, bahasa Arab, tadi artinya apa? Ta'at, tauhid, dan segala sesuatu yang akan kita jadikan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana inilah Islam, bentuknya ketaatan, bentuknya bertauhid, bentuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang ditegakkannya di atas dalil, bukan sekedar apa namanya taklid ataupun im'atan ma'annas, sekedar mengalir bersama manusia, namun dengan dalil. Kalau ternyata manusia berjalan di atas suatu perkara yang kita tahu itu ada dalilnya yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun siap untuk memundi-mundi, siap untuk mengamalkannya. Sebagai misal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, atau dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan atas kalian agar kalian tidak beribadah kecuali dengan hak, kecuali hanya kepada Allah, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Oh, ada dalilnya. Demikian pula banyak ditambahkan beberapa tempat. Dalam surat An-Nisa 36 Allah menyebutkan. Demikian pula di dalam surat Luqman, di sana Allah menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat bakti kepada dua orang tuanya. Naam, ini demikian. Barakallahu fikum. Berarti ada dalilnya? Ya, ada dalilnya. Namun, bukan mutlak berbaktinya. Kalau begitu, apa yang diperintahkan orang tua harus kita taati? Dilihat lagi, ada dalilnya atau tidak. Karena Allah Ta'ala menyatakan, nam dalam surat Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Terus, dalam seterusnya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, di sana dalam surat Luqman, barakallahu fikum, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu jahadaka, memaksamu dengan sangat untuk kalian berbuat sekutu bagi Allah, berbuat syirik. Yang itu tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya syirik. Fala tuti'huma, janganlah kalian mentaati keduanya. Apakah kita harus durhaka kepada orang tua? Kita tidak akui dia sebagai orang tua kita? Tidak demikian. Kita tidak mentaati. Akan tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di muka bumi ini, di dunia ini, dengan cara baik. Mereka butuh bantuan kita, selama itu bukan perbuatan dosa. Wajib bagi kita melaksanakan berbakti kepada kedua orang tua. Mereka butuh dari apa yang lebih dari kita, harta kita, tenaga kita, kemampuan kita, maka kita wajib membantunya, dan mereka yang paling berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Nah, di sini bukan mutlak tentunya, yang tidak memudharatkan. Barakallahu fikum. Maka di sini Lihatlah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita ilmui, ini sangat besar, merupakan ibadah yang paling besar di antara ibadah muamalah kepada manusia. Naam, dahulu ada seorang muhadram atau tabi'in bernama Uwais Al-Qarni yang dia hidup di zaman Nabi SAW di negeri Yaman. Dan Nabi berada di kota Madinah, jauh. Kalau pakai pesawat saja 2.5 jam kurang lebih, ya. Kalau pakai mobil 30 jam kurang lebih. Nah, berarti jauh ya, jauh. Lah ini sudah mendengar Nabi diutus, namun tidak bisa bertemu dengan Nabi sebab terhalang harus merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, harus dia berbakti kepada ibunya hingga akhirnya Nabi tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun Allah dari langit memberitahukan tentang kebaktian Uwais Al-Qarni ini. Hingga akhirnya Rasul berwasiat kepada Umar, kalau nanti suatu ketika datang rombongan haji dari negeri Yaman, maka tanyakanlah ada bersama kalian Uwais Al-Qarni dari negeri Qarn. Disebutkan tanda-tandanya oleh Nabi. Nah, kenapa? Dan kalau kau bertemu, mintalah kepada dia untuk mendoakanmu kepada Allah, mintakan ampunan. Maka Umar bin Khattab setiap kali ada rombongan datang, ada bersama kalian Uwais, tidak ada. Ada bersama kalian Uwais, hingga akhirnya Allah pertemukan. Dan disampaikanlah oleh Umar bin Khattab hal yang demikian. Maka Uwais pun merasa kecil. Aku adalah seorang yang tidak dikenal. Dan keberadaan Uwais di negerinya bukanlah orang kaya. Dia hanyalah seorang penggembala kambing yang dihinakan oleh masyarakatnya. Tidak dikenal. Nah, barakallahu fikum. Maka Umar pun mengkhabarkan, aku melakukan demikian dengan sebab Rasul telah memberitahukan. Maka Uwais pun mendoa, memintakan ampunan bagi Umar bin Khattab. Asyahid di sini lihatlah, dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua, seorang diangkat kedudukannya di dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kita katakan hal-hal yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan sebagai ibadah, baik ibadah yang bentuknya sholat, zakat, puasa, haji, ataupun yang lainnya yang kita harapkan nanti betul-betul menjadi pemberat amalan catatan kebaikan pada hari kiamat, maka harus didasari dengan dalil. Nah, ada dalilnya kita ikuti. Kalau tidak, maka kita tolak. Sebagai misal tadi, Allah mengingatkan, berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Sekaligus untuk tidak mentaati kedua orang tua dalam hal-hal yang terkandung padanya kesyirikan juga perintah Allah. Nah, sehingga jangan sampai kita buta. Contoh orang tuanya memerintahkan, nak, tolong kamu letakkan kupat ini digantung di pintu. Karena katanya kalau ini digantung di pintu, Gunung Slamet aman. Ya, gak akan bergetar. Ini namanya syirik. Kalau begitu, ditaati atau tidak? Loh, berarti durhaka. Apa abote gantung kupat? Ya. Tenaga ya ora butuh, demikian ya. Kok ora gelem? Nah, demikian. Mungkin orang tua akan berbicara demikian. Bagaimana seorang anak tetap tidak taat kepada kedua orang tua? Durhaka apa enggak? Berbeda sisi kedua. Dia sudah repot anaknya. Mungkin repot ya. Namun masih ada kesempatan ya, capek. Orang tuanya dalam keadaan lumpuh. Kepengin berjalan menuju masjid tidak bisa. Bagaimana anak terpaksa dia harus walaupun capek menuntunnya. Ini capek. Nah, namun ini bagaimana wajib ketika anak itu mampu. Nah, lah ini barakallahu. Jadi harus dilihat dari sisi-sisi dalil. Nah, tidak perkaranya enteng utawa ora enteng. Barakallahu fikum. Ini suatu contoh. Dan apalagi yang lainnya kalau itu sifatnya orang lain. Nah, sifatnya orang lain ya. Maka inilah Islam. Mengenal Islam harus dengan dalil. 6. Apa artian Islam? 6. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Maka beliau mau memaparkan tentang setelah kita mengetahui konsep di dalam beragama. Yakni seorang apabila ingin melaksanakan suatu ketaatan, apapun bentuknya yang itu betul-betul dia harapkan pahalanya di sisi Allah, maka harus didasari dengan dalil. Dalil itu apa? Kalau dalam agama dalilnya apa? Dalilnya Alkitab dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Maka marilah kita melihat penjelasan beliau. Wahuwa dan Islam adalah. Nah sekarang. Islam tadi mengenal agama Islam ini dengan dalil. Apa itu Islam? Wal Islamu huwal istislamu lillahi bitauhidi. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam adalah yakni istislamu lillah. Berserah diri kepada Allah bitauhid dengan kita mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'at. Dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu dan bersih berlepas diri. Minasyirki dari perbuatan syirik. Wa ahlihi dan para pelaku kesyirikan. Inilah yang namanya Islam secara hakiki. 6. Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman Ibn Qasim Rahimahullah. Al-Islam, Islam secara bahasa tetembungan, artinya yakni al-istislam, adalah berserah di diri. Au al minal musalamah, atau dari musalamah, artinya adalah musalamah. Wa huwa tarkul munaza'ah, yaitu tidak ngeyel, meninggalkan pembantah, meninggalkan sifat membantah. 6. Ini Islam. Islam adalah bentuk ketundukan. Islam bentuk menyerahkan diri. Islam bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada padanya kita membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam dikala itu menjadi sebuah agama yang terkandung padanya rangkaian-rangkaian ibadah, maka kewajiban kita ya menerima dengan penuh kepasrahan. Maknanya ya kita mendengar ini tuntunan yang benar, dalilnya jelas, kita terima. Apa mampu, perkara mampu atau tidak itu nanti dulu. 6. Yang mampu kita laksanakan, yang tidak mampu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah bisa memberikan kemampuan. Suatu contoh, seorang 6. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia itu bertauhid. Kalau terjadi sesuatu, maka hendaknya engkau memintanya hanya kepada Allah. Berserah dirinya hanya kepada Allah. Memohonnya, mencari solusinya hanya kepada Allah. Maka dia benarkan. Dia yakini. Satu contoh, yakni bagaimana solusinya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan baginya solusi jalan keluar. Sehingga ketika Anda menghadapi sesuatu hidup saya susah, rezekinya seret, keluarganya kacau, terus dan seterusnya. Minta nasihat kepada seorang alim, dinasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, perbaiki ibadah Anda, perbaiki tauhid Anda, dan seterusnya. Mungkin secara akal dia, mana mungkin. Wong sekarang yang saya butuhkan rezeki uang, kok saya suruh bertakwa. Nah, kok saya suruh bertakwa, takwa itu ya saya harus sholat, saya harus zakat. Padahal sholat tidak boleh dijadikan tujuan mencari uang ya. Lah itulah orang takwa ikhlas. Bagaimana? Lah ini. Namun hati kita harus menerima dulu. Pertama harus kita menerima hatinya, pasrah kepada Allah. Yang kedua, kita memohon kepada Allah diberi ketakwaan. Ternyata ketakwaan tadi, setelah dia pelajari hakikat sebuah takwa, beramal taat kepada Allah dengan dasar yang benar, meninggalkan maksiat kepada Allah dengan dasar ilmu yang benar pula. Lah inilah ketakwaan. Sehingga dia mau beramal. Oh iya, ternyata saya rezekinya susah karena perbuatan dosa saya sendiri. Saya pernah etang-etung layani TV golek bati sepetil. Ternyata malah ada unsur penipuan. Ini mungkin sebabnya. Akhirnya menjadikan gagal semua usaha. Nah, dia mencari-cari, mengkoreksi dan terusnya. Oh, memang saya kurang bertakwa. Lihatlah, kurang bertakwa. Nah, ini tadi. Sehingga barakallahu fikum, di sini seorang yang istislamulillah, yang Islam harus dia istislamulillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Walinkiyadu lahu bitta'ah, dan ingkiat kepada Allah dengan penuh ketaatan, bukan dengan keterpaksaan semata. Karena muslim secara bahasa adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, baik taat ataupun terpaksa, ini muslim. Nah, jadi istilah Islam ada dua. Islam bimakna am dan bimakna khos. Islam bimakna am adalah menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah. Kalau seandainya ada orang kafir mengatakan saya juga Islam kok, Islam secara bahasa. Nah, yang Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Dan segala sesuatu di langit dan di bumi hanya bisa pasrah menerima ketentuan Allah. Ya, dan semuanya tunduk kepada Allah. Orang yang kaya-kaya apapun Allah kehendaki padanya sakit, kira-kira dia bisa menolak atau tidak? Lah itulah Islam secara bahasa. Semuanya pasrah terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah terpuji Islam semacam ini? Tidak terpuji. Yang terpuji adalah Islam yang dia menjadikan kepasrahannya tadi disalurkan dengan dia bertauhid kepada Allah, dan menjadikan dia tunduk serta patuh pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaatan, serta menjadikan dia mau berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Sehingga di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga kategori yang harus kita perhatikan di dalam Islam. Yang pertama, kepasrahan kita, ketundukan kita, kepasrahan kita, keberserah dirian kita kepada Allah. Kita menerima atau tidak dengan aturan Allah. Nah, seorang sholat, saya menerima sholat. Nah, dia menerima dengan penuh cinta, maka ini yang pertama. Seandainya ada seorang sholat, namun dia benci kepada syariat sholat. Saya sebetulnya benci banget, jenora senang banget karo sholat. Agenak-enak dolan diceluk Allahu Akbar. agenak-agenak turu selimutan diceluh Allahu Akbar. Sebel banget jani. Nah, demikian ya. Maka yang seperti ini bahaya. Walaupun seandainya dia melakukan sholat terancam dengan kekufuran. Nah, terancam dengan kekufuran. Karena hatinya tidak menerima. Lihatlah. Nah, dan yang kedua, hendaknya dia di dalam melaksanakan ketaatan adalah dengan penuh ketundukan. Alingkiyatu lahu bitta'ai bifi'lil ma'murati minata'ati wa fi'lil khairi wa tarkil manhiyatil mungkarat ta'atan lillah wa btigha'an wajhahu. Yaitu dia melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah, ini dia dasari sebagai bentuk taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah didasari dalil, oh ini larangan Allah, saya taat kepada Allah. Nah, dan demikian pula dia diringi dengan ibtigha'an wajhihi, berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajahnya langsung, dan berharap-harap dengan pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tadi. Nah, dan tidak cukup demikian. Seorang sudah pasrah, tunduk. Yang ketiga juga harus ada pada seorang muslim. Al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Tidak cukuplah yang penting saya enggak syirik, tidak. Namun harus dia berlepas diri, benci, memusuhi dan menjauhi, bersih dari perbuatan syirik serta pelaku kesyirikan. Nah, dua poin. Bersih dari syirik tidak cukup. Nah, namun harus dia juga berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Nah, hal ini telah dicontohkan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihi salam dikala beliau harus berbuat tegas, bersikap tegas kepada bapak dan keluarga serta saudara-saudaranya dan kaumnya yang mereka terjatuh kepada perbuatan syirik. Yang Allah abadikan sebagai suri toladan yang terbaik bagi kita. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Laqad kanat lakum usfatun hasanatun fi Ibrahima walladzina mahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Lihatlah. Sungguh telah ada bagi kalian suri toladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa itu? Tatkala mereka menyatakan kepada kaum mereka, ada padanya keluarga mereka yang tidak taat kepada Allah. Mereka mengatakan, inna buru'a'u minkum, kami berlepas diri, kami menjauhi, kami tidak mau ikut-ikutan terhadap diri-diri kalian. Walladzina ta'buduna min dunillah, dan perbuatan kalian juga yang membuat sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kepada pelakunya dan juga kepada perbuatannya. Tidak cukup sekedar perbuatannya. Nah, kita berlepas diri bersih, tidak ikut-ikutan, tidak membantu, tidak menolong. Itulah yang harus kita lakukan. Ini yang kata Nabi Ibrahim, wabada bainana, mulai sekarang telah terang permusuhan antara kami dan kalian hingga ke selama-lamanya, sehingga kalian mau beribadah kepada Allah satu-satunya, yaitu bertauhid. Inilah hakikat agama Islam yang mengharuskan kita terkena konsekuensi secara global tiga perkara. Berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan. Yang ketiga, bersih dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Dan di sana bagaimanakah mengenai lebih dalam tentang agama Islam, rukun-rukun dan syariat-syariatnya, akan disampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Dan jazakumullahu khairan atas kesabaran antum dan juga tambahan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.